Orang yang jahilun alimun bi ilmihi wa jahilun bi amalihi, alim dari sisi keilmuan tapi bodoh dari sisi pengamalan, artinya prakteknya enggak jauh seperti orang bodoh. Sudah kurang lebih ada ratusan hadis yang kita kaji. Insyaallah kita akan mengkaji hadis 149. Berarti kita hampir mendapatkan 150 hadis dari Rasulullah. 150 ini amanah. Dan di bab haid ini nanti kita akan angkat kurang lebih 12 hadis yang insyaallah membuka pintu menuju solat. Karena air sudah kita jelaskan, wudhu kita jelaskan, hal yang membatalkan wudhu sudah kita uraikan, istinja kita sudah paparkan, terus kemudian ditambah mengusap sepatu bot, lalu disusul dengan penjelasan yang sangat api, yaitu tayamum, lalu kita akan membahas haid, maka insyaallah babut taharah tuntas sebagai pintu untuk masuk solat. Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, miftahu salatit tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci daripada salat adalah taharah, dan yang mengharamkan takbiratul ihram dan yang menghalalkan adalah salam. Maksudnya haram melakukan hal-hal yang awalnya halal, dan juga sebaliknya ketika salam kembali lagi tahallul, yaitu hal-hal yang haram yang dilarang menjadi boleh lagi. Perlu diketahui pendengar yang setia, kaum muslimin yang baru mendengar dan pemerhati sekalian, masalah haid adalah masalah yang sangat krusial. Bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Abidin, satu masalah fikih yang sangat samar lembut dan banyak ahli alim atau ahli ilm yang kepleset, apalagi kita. Karena tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya aktual tentang haid, kecuali orang yang betul-betul faqih. Makanya Imam Nawawi mengatakan perkara yang paling krusial, paling alot, dan paling sulit untuk dijawab. Dan banyak orang-orang alim yang kepleset di dalam masalah mengeluarkan jawaban-jawaban, terutama masalah-masalah haid yang aktual. Contoh aja antara haid dengan kontrasepsi, antara haid dengan kesehatan, antara haid dengan status banci, yang ada banci muskil. Ini semuanya tidak mudah untuk dijawab. Maka insya Allah dengan 12 hadis ini kita berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban dan hal-hal yang sifatnya aktual dalam masalah haid, nifas, istihadhah, dan darah-darah yang keluar dari rahim wanita melalui farjinya. Haid menurut arti bahasa adalah hadha yahidu ay bima'na sala yasilu. Contoh dalam bahasa yang diangkat oleh lisanul Arab, hadati as-sailu bimakna sala as-sail. Dan disebutkan dalam arti istilah damun tabi'iyatun, yaitu darah normal, tabi'i, alami. Wajibillatun, ini dalilnya dari hadis Rasulullah ketika Aisyah menangis pada waktu dia ihram sedang haid, Karena tidak mendapatkan kesempatan haji dalam keadaan suci, Rasul katakan kepada Aisyah, innahu qad kataballahu ala banati Adam, itu darah telah ditetapkan pada setiap perempuan anak Adam, yaitu termasuk Aisyah, istri-istri Rasulullah, dan yang lainnya, bukan hanya dia saja, termasuk semuanya. Oleh karena itu, tidak usah gelisah, tidak usah juga gundah, terutama gadis-gadis yang baru menginjak usia balig. Karena ini sebagai tanda usia balig seorang wanita, walaupun pasti terjadi perubahan-perubahan psikologi dan juga psikis. Seorang wanita pertama kali ketika mendapatkan haid, oleh karena itu orang tua wabil khusus dan orang-orang yang sudah pengalaman memberikan penjelasan yang baik, syar'i dan bisa diterima oleh logika mereka, insyaAllah. Kenapa adanya ada haid yang alami pada diri wanita? Berdasarkan penelitian yang telah diangkat oleh banyak ulama ahli rahim dan juga ulama-ulama ahli agama, bahwa wanita disiapkan oleh Allah memiliki hormon, yang hormon itu disiapkan untuk menjadi makanan janin. Maka ketika tidak ada janin, tidak ada menyusui, maka haid. Maka ketika hamil, jarang sekali kita mendapati wanita haid. Bahkan tandanya wanita hamil berhenti. Tidak haid atau berhenti haid. Sehingga Rasulullah katakan, la tuta'ul hamil hatta tada, wala al-ha'il hatta tahid. Tidak boleh digauli wanita yang hamil sampai melahirkan, dan wanita yang tidak hamil sampai haid. Alias di sini masalah iddah. Berarti nampak terkesan dari hadis Rasulullah, haid sama hamil enggak mungkin ngumpul. Bahkan Imam Ahmad memastikan tidak akan mungkin orang hamil itu haid. Walaupun di sana ada pendapat yang sangat atau polemik di antara ulama ahli fikih, agak sedikit tajam. Tapi wallahu alam bisawab, karena masalah ini adalah ijtihad yang dibangun di atas uruf dan juga istiqra yang didapat ulama dari pengalaman dan kejadian peristiwa yang ada di tengah wanita. Maka yang sahih berdasarkan isyarat dari hadis Rasulullah, wanita yang hamil tidak mungkin haid. Apalagi kalau lihat dari pernyataan dokter tadi, di mana haid itu adalah hormon yang disiapkan oleh Allah untuk makanan janin. Makanya ketika lahir berubah menjadi laban, yaitu susu, menjadi ASI. Maka ketika enggak nyusui, enggak hamil, maka otomatis akan keluar haid dengan sendirinya. Walaupun pada saat menyusui, wanita bisa saja haid. Karena mungkin saja kesehatannya dan juga kendornya menyusui anak sehingga bisa haid. Oleh karena itu, kenapa dulunya hampir Rasulullah melarang ghila? Ghila itu menggauli istri dalam keadaan nyusui. Karena apa? Karena dikhawatirkan terganggu air susunya, kan gitu. Apalagi nanti hamil lagi. Juga hamil, nyusui kan repot. Karena dimakan dua. Dimakan oleh janin, dimakan yang luar. Tapi Rasul mengatakan, laqad hamamtu an anha anil ghila, summa ukhbirtu bi anna Faris war Rum yaf'aluna dhalika wa la yadurru auladahum. Hampir-hampir aku larang gila, tapi setelah dikabarkan kepadaku bahwa Persia Romawi melakukan itu tidak mengganggu anaknya, akhirnya enggak jadi. Berarti itu adalah masalah yang murni saran duniawi. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak termasuk sunnah, artinya tidak termasuk ketetapan syar'i. Artinya kalau sekarang menggauli atau tidak, terserah. Itu terkait dengan keutamaan dan bagaimana kesehatan seorang ibu. Karena ibu kalau krempeng kesehatannya kurang, bakal nanti jawara terhempas dari kuda, katanya Rasulullah kan gitu. Jadi anak yang lahir jadi keceng. Baik, rekan aktor rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan tentang haid setelah selingan berikut ini. Talim 77 Dakta 108, tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Rekan aktor rahimakumullah, Anda jika ingin bertanya melalui SMS, silakan 0815 11 107 107. Kami ulang, 0815 11 107 107. Ada beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan. Rekan dakta, mari bersama eratkan ukhuwah, jalin silaturahim bersama kaum du'afa dan anak-anak yatim melalui tablik akbar dan amal 2007 bersama vitamin IP. Ahad 27 Mei 2007 mulai pukul 8 sampai dengan 15 bertempat di Musola Nurul Iman di Jalan Raya Bekasi depan Naga Swalayan Pondok Ungu 2 RT 02 RW 07 Medan Satria Bekasi. Menghadirkan Ustadz Kondang, ya, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, alhamdulillah, dan Haji Muammar Z.A. Qari, Ustaz Ahmad Syekhu, Ketua DPRD Bekasi, Wakil Ketua DPRD Bekasi, Kiai Haji Fadoli El-Muhir, Jawara FPR, Kiai Haji Ahmad Salimin Dhani, Nasid Zero, dan Wali Kota Bekasi, serta Kapolres Kota Bekasi, dimeriahkan pula oleh Bazar Produk Islami. Jangan lupa sisihkan rezeki Anda untuk santunan yatim dan janda tua yang tidak mampu. Acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Fatur di 021-889-50-210. 889-50-210. Dan acara ini diselenggarakan oleh Musola Nurul Iman dan didukung oleh Relaksa, juga Sostro, serta Radio Dakta. Dan pada hari yang sama, rekan dakta, hadiri bedah buku Kafir Tanpa Sadar karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, Ahad 27 Mei jam 9 pagi di Islamic Center Jakarta Utara dengan narasumber Ustaz Farid Uqbah dan Ustaz Murhali Bardah, insyaallah pada jam 9. Baik, kita lanjutkan saja taklim masalah haid dahulu ini. Nanti beberapa saat kemudian kita akan bacakan kembali maklumat. Fadhil Ustaz. Tayyib. Kita lanjutkan kembali masalah haid. Ada beberapa riwayat yang kita bisa dapat di dalam Al-Hakim, di dalam Mustadraknya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan juga diamini kesahihannya oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari-nya, bahwa haid itu dulu adalah kutukan Allah yang diberikan kepada Hawa ketika makan buah yang ada di dalam surga, yang Allah katakan inni qad aqabtuka qad aqabtuha alla tahmil illa kurha wa la tada illa kurha wadmaitaha fi kulli shahrin marratain. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku telah berikan sanksi kepada Hawa dengan sanksi tidak hamil kecuali susah, tidak melahirkan kecuali susah, setiap bulan keluar darah. Ini Israiliyah jelas. Namun, kalau kita lihat Imam Al-Mundhiri di dalam Al-Usadnya dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, mengatakan bahwa ini hadis atau riwayat Israiliyat, kita ambil dengan sanad yang sahih dan diamini, ya, diiyakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari-nya. Allahu alam bisawab, cerita seperti ini kita tidak perlu dustakan dan juga tidak perlu kita yakini, karena Rasulullah SAW sudah memberikan satu arahan. Pertama, hadis an Bani Israel wala haraj. Kalau sudah sampai ke kita tidak ada kaitan dengan akidah, ya la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu, jangan kau dustakan dan juga kau yakini sebagai akidah, karena tentang masalah ini bukan kaitannya dengan akidah. Seperti juga Hawa itu sebetulnya makan buah apa sih? Khuldi itu kan kekekalan. Namanya yang membuat kekal yang dijanjiin oleh setan itu apa? Ada yang mengatakan kandum, ada yang mengatakan kurma, ini ada yang mengatakan tin. Gak penting kita ketahui. Contoh kita mengetahui tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Kayu aren. Iya, apa aren, apa bambu, apa peti, apa nongko, gitu ya. Itu gak penting buat kita. Nah, ada banyak istilah, ya istilah terkait dengan haid. Di dalam bahasa Arab itu wanita dikatakan haid itu kadang disebut hadad atau nafasat atau rakadat atau istilah-istilah arakat, ansarat dan yang lainnya. Disinyalir ada beberapa hewan yang bisa haid oleh ahli-ahli hewan, ya gitu. Seperti Jahid di dalam kitabnya Al-Hayawan menyebutkan ada hewan 4 yang bisa haid, walaupun Jahid penelitiannya kurang tuntas karena ternyata orang utan juga bisa haid. Ya, monyet. Dia hanya mengatakan wanita, ad-daba, ad-daba itu kijang, arnab itu kerinci, ya terus khafas itu kelelawar. 4 tapi menjajarkan wanita dengan kelelawar ini juga enggak enak kan gitu. Ya, mungkin orang hutan atau monyet juga disinyalir bisa haid. Yeah. Intinya semua hewan yang punya susu rata-rata bisa haid. Nah, yang paling terpenting, kenapa kita membahas haid? Karena perlu diketahui bahwa hampir 20 hukum terkait dengan haid. 20 yang tidak dialami atau tidak dimiliki oleh selain wanita otomatis. Nah, bagi seorang wanita muslimah yang ingin memperhatikan pengamalan syariat, penegakan agama dalam dirinya dan rumah tangganya serta kehidupan hariannya, terutama yang terkait rutin setiap bulan, maka harus mempelajari tentang haid ini. Contoh aja haid terkait dengan sholat. Karena Rasulullah mengatakan alaysa idha hadad lam tasum wa lam tusalli. Bukankah ketika haid tidak sholat, tidak puasa? Kemudian yang selanjutnya juga berarti juga kaitannya dengan puasa. Boleh enggak orang yang haid itu puasa? Boleh enggak orang yang haid itu sholat? Ini harus diketahui. Orang yang haid juga tidak boleh tawaf. Orang yang haid juga tidak boleh bertinggal diam di masjid menurut sebagian ulama loh ini. Ini konteks kita akan jelaskan seluruhnya. Ya. Tidak boleh baca Quran menurut sebagian ulama. Gitu. Tidak boleh digauli. Karena Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali jima. Tidak boleh juga kita cerai istri kita pada waktu haid. Kecuali kalau sekarang cerainya sebelum digauli ya. Anda kan belum digauli cerai. Ya, itu enggak apa-apa dijatuhkan pada waktu haid. Ini sepakat enggak ada masalah. Di antara ulama ahli tafsir dan fikih enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah sekarang menjatuhkan cerai setelah digauli enggak boleh pada waktu haid. Atau suci digauli. Jadi suci digauli dijatuhin cerai juga enggak boleh, haid juga enggak boleh. Dalilnya Ibnu Umar ketika mencerai istrinya pada waktu haid suruh rujuk sama Rasulullah SAW. Makanya dari sini Umar bin Khattab ngasih catatan, pernah diusuli jadi khalifah. Nanti ngangkat khalifah, ngatur istrinya enggak bisa. Katanya si bapaknya. Jangan itu. Itu. Annal haid ya'riful bulugh, ya. Yahrum talaqal haid itu bisa ditengarai sebagai tanda balig yang paling akurat. Kalau sekarang mungkin tanda-tanda perubahan anatomi tubuh, ya, itu tidak bisa kita pastikan. Ada wanita yang payudaranya mungkin sudah besar tapi belum haid. Karena itu tergantung pergaulan, lingkungan, dan juga makanan. Makanya ada semacam anekdot, anaknya pedagang, anaknya tukang jaga lebih cepat head ketimbang anaknya tukang telur. Sebabnya apa? Sebabnya kan proteinnya nih. Anaknya tukang telur lebih cepat head ketimbang tukang tahu tempe, gitu kan? Apalagi pedagang terongan gitu. Artinya di sini makanan dan juga kondisi lingkungan, terus kemudian pergaulan, ini akan mempengaruhi cepat lambatnya seorang untuk haid. Dan yang tidak kalah pentingnya kondisi tubuh, kesehatan. Ada anak-anak wanita yang mekar, montok, atau badannya sehat, mungkin cepat haid. Sehingga tidaklah aneh Aisyah radhiyallahu an, umur 9 tahun sudah di berumah tangga dengan Rasulullah. Karena pertama badannya bongsor, orangnya orang tua kaya, setiap hari hidup mewah dan enak, cenderung perkembangan biologisnya itu cepat, dan juga anatomi tubuhnya juga cepat. Apalagi kondisi badan yang besar, yang mongkok, yang bongsor itu mempengaruhi sendiri. Begitu juga sangat terkait dengan talak, itu kan Rasulullah SAW mengatakan quru itu talak di dalam firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan quru disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, fad'is salah ayyama aqra'iki, tinggalkan salat ketika pada waktu-waktu quru kamu, maksudnya haid di sini. Dengan demikian, orang yang haid menunggu iddahnya, itu tiga kali haid. Sekarang di talak suci kan, haid, suci, haid, suci, haid baru. Kalau sampai pada waktu tiga itu tidak dirujuk, maka otomatis masa iddahnya habis. Kalau si laki-laki mau kembali lagi ke istrinya, maka harus nikah lagi, khidbah lagi, seperti awal walimah lagi. Itu. Tapi kalau masih di dalam waktu iddah, jangan coba-coba. Kalau talaknya telah roji'i, siapapun tidak boleh melamar ta'aruf wala dengan sindiran, apalagi terang-terangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, kan gitu. Istri suaminya sangat berhak untuk untuk merujuknya. Nah, terkait dengan mandi juga. Dalam firman Allah, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَدْهُرْنَا فَإِنْ تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, kan gitu. Janganlah kau deketin wanita yang haid itu sampai suci. Kalau sudah bersuci, makanya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini dua kali suci. Suci pertama terhentinya haid, suci kedua mandi. Maka menurut pendapat yang sahih, wanita yang haid walaupun sudah habis darahnya, enggak boleh dikauli sampai dia mandi. Itu, jangan cuman berhentinya haid langsung digauli, suruh mandi dulu. Ini hal-hal yang terkait masih banyak sebetulnya, tidak cukup. Intinya tidak cukup waktu untuk menjelaskan semuanya. Tapi saya ingin jelaskan bahwa head seseorang itu bisa sangat dipengaruhi oleh yang tadi sudah kita jelaskan. Dan bisa saja wanita yang tidak head itu ada. Ada, seumur hidup gak pernah head. Karena mungkin mandul, atau mungkin adanya kelainan-kelainan, atau mungkin selama ini hamil nyusuin ya. Karena hamilnya normal, nyusuinya normal, enggak bakal haid insyaallah. Nah, hal ini yang aneh saya ingin tekankan. Kalau sudah kita memilih pendapat bahwa wanita yang hamil tidak mungkin haid. Kalau seandainya ada wanita yang hamil keluar darah, lantas darah apa? Nah, di sini dikatakan oleh ulama seperti Imam Ahmad, itu adalah darah fasad. Karena status darah yang keluar dari wanita itu ada empat ya. Yang pertama darah haid, yang keduanya darah nifas, yang ketiganya istihadah, yang keempatnya adalah fasad, yaitu rusak. Nah, Sekarang yang menjadi pertanyaan terakhir, kalau seandainya wanita keluar darah menjelang persalinan 1-2 hari, apakah sekarang darah rusak atau nifas? Maka putusannya seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, kalau keluarnya darah itu disertai dengan pecahnya ketuban dan dirasai disertai dengan rasa nyeri, maka itu adalah nifas. Tapi kalau tidak disertai rasa mules, maka itu darah rusak. Artinya kalau kita mengetahui seperti ini, kalau rusak tetap sholat. Tapi kalau sudah nifas tidak perlu sholat, kan gitu. Ini pentingnya mengetahui itu, ya. Dengan demikian tuntaslah mukaddimah tentang masalah yang terkait dengan haid ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, saya ingin bacakan satu hadis, ya. Hadis an Aisyata anna Fatimah binti Abi Hubaysh kanat tustahad, dari Aisyah, dari Fatimah binti Hubaysh. Fatimah binti Hubaysh ini Quraisyah Asadiyah, istrinya Abdullah ibnu Jahaz. Abdullah ibnu Jahaz itu saudaranya Ubaidillah ibnu Jahaz, yang disebutkan di dalam Siyar A'lam min Nubala adalah suaminya suaminya Ramlah, ya. Ummu Habibah, yang kemudian murtad di Habasyah karena tertarik dengan agama Nasrani di Habasyah ketika itu. Faqala laha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, karena dia ceritanya begini, sebetulnya disebutkan oleh Imam Ahmad, ceritanya Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Aisyah. Wahai Bunda Aisyah, Ummul Mukminin, saya ini wanita yang hampir enggak pernah suci, darah keluar terus. Saya takut di dalam Islam dan kufur di dalam Islam, masuk neraka. Kalau saya enggak sholat terus gimana ini? Akhirnya katanya Aisyah, ntar dulu, nanti diam, tenang, saya tanyakan kepada Rasulullah SAW. Karena Aisyah menjadi fasilitator utama dalam masalah ini. Makanya banyak hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan haid itu dilayangkan kepada Aisyah, tidak kepada istri lain. Walaupun ada beberapa hadis tentang haid yang diriwayatkan oleh istri-istri lain seperti Ummu Salamah. Katanya Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut atau kasus tersebut, inilah seorang fuqaha, seorang alim atau seorang tokoh agama harus memberikan jawaban-jawaban keagamaan yang tuntas, yang bagus, yang baik. Karena kalau tidak, maka orang tersebut akan kebingungan. Maka Islam harus bisa menjawab tantangan zaman, kondisi dan keadaan yang dialami oleh umat. Maka tidak ada satu masalah pun yang tidak dijawab oleh Rasulullah dan ulama-ulama yang mendahului kita. Dan Al-Quran aja banyak kok ayat-ayat yang membunyi yas'alunaka, yas'alunaka. Dan semuanya menunjukkan bahwa Islam itu dialogis. Islam itu adalah mengadakan satu tukar pemikiran yang sangat sejuk. Bukan hanya debat, sombong-sombongan, apalagi tantang-tantangan yang tidak akan membuahkan kebenaran dan hanya sakit hati, keruh hati, tidak membuahkan ilmu. Bahkan orang kalau sudah sering debat, alias sering debat itu menantang sono, nantang sini, ingin mendapatkan menangnya sendiri, bukan mencari kebenaran, maka akan keras hati. Sehingga Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa yang diberikan taufik oleh Allah amal dijauhkan dari debat, dan siapa yang diinginkan oleh Allah SAW tidak beramal, maka disenangkan untuk debat. Gitu. Nah, dijawab oleh Rasulullah, inna damal haidi damun aswadun yu'araf. Sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang hitam, yu'araf, walaupun ada lafaz ya'rif. Nah, apa bedanya yu'araf? Kalau yu'raf itu dikenali, artinya sudah diketahui semua. Kalau ya'rif berbau. Arafa ya'rifu bina arafa arfan arfal jannah, bimakna bau surga, ra'iha. Fa'idha kana dhalika fa'amsiki. Kalau dalam kondisi seperti itu, tahan anis sholah. Maksudnya jangan sholat. Artinya kalau sekarang Anda dalam waktu istihadhah yang tidak pernah berhenti, terus darah keluar, bisa dipisahkan artinya darah haid itu jelas hitam kelam dan sangat bau, maka tinggalkan sholat. Fa idza kanal akhar, kalau yang lainnya, fatawaddai wudhu'lah wa shalli, sholatlah. Yang kemarin sudah kita bahas di dalam nawakidil wudhu, yang sama juga hadisnya ada di dalam Bukhari dan Muslim dengan jalur yang lainnya, di mana Imam Bukhari menurunkan lafaz tawaddai li kulli salatin, wudhulah setiap salat, walaupun riwayat ini tidak diakui oleh Imam Muslim tidak mengakui, bukan berarti tidak tetap riwayat itu. Bahkan Imam-Imam Bukhari di dalam sahihnya mengakuinya. Oleh karena itu yang sahih pendapat jumhurul ulama yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawanya, bahwa wanita yang istihadhah dianjurkan diwajibkan wudhu setiap mau sholat dan sudah masuk waktunya. Kan sebuah maklumat, dua buah maklumat. Dan badal imam di Kacar Timur Tengah membutuhkan sebanyak 100 orang untuk prestasi tersebut. Terasa Anda wajib menemani di kesakalan Al-Quran yang masih lagi memiliki tajib tahsin dan lebih disukai mahir berbahasa Arab. Bawa langsung lamaran foto Anda beserta foto kopi terakhir, foto ukuran 3x4 satu lembar ke Masjid Nasirus Sunnah di Jalan Melati Tugu 2 nomor 30 Kelurahan Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Pendaftaran dan tes dibuka hingga 31 Mei 2007. Cepat daftarkan diri Anda, tempat terbatas. Info selanjutnya hubungi 021-437-3160. Kemudian manhaj salaf adalah manhaj yang mulia karena bersumber dari kitabullah wa sunnah nabi. Dengan pemahaman salafus saleh serta selalu dalam bimbingan para ulama untuk mengenal lebih dekat tentang manhaj salaf, hadirilah pada buku Kemuliaan Manhaj Salaf karya Syekh Abu Usamah Salim bin Id al-Hilali hafizahullah, hari Ahad 27 Mei 2007 mulai pukul 15 ba'da asar, setelah bertempat di Masjid Amar Ma'ruf depan Defsos Bulak Kapal. Pembicara Ustaz Abu Qatadah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Abu Faris untuk ikhwan di 021-715-716-80 atau di Ungan Ummu Salamah untuk ikhwan akhwatnya 9290-1800. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu dan DKM Amar Ma'ruf Prum 1 Bekasi. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Bedah Buka 107 FM, tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Rekan-rekan, musibah terkadang datang tanpa mengenal waktu dan kondisi apapun juga. Oleh karena itu, untuk meringankan beban Anda, Lembaga Amal Zakat Tabungan Amanah Umat menyediakan mobil jenazah dan ambulan gratis untuk wilayah Jabodetabek. Silakan bagi yang memerlukan jenazah, bagi yang memerlukan ambulan, menghubungi Bapak Malik di 0816-1355203. Kami ulang, 0816-1355206. Dan masih dalam bedah buku, manhaj salaf adalah manhaj yang mulia karena bersumber dari kitabullah dan sunnah rasul dengan pemahaman salafus saleh serta selalu dalam bimbingan para ulama. Untuk lebih mengenal dengan manhaj salaf, hadirilah bedah buku Kemuliaan Manhaj Salaf karya Syekh Abu Usama bin Salim bin Id al-Hilali hafizahullah, Ahad 27 Mei 2007 mulai pukul 15. Selesai sampai dengan selesai bertempat di Masjid Amar Ma'ruf depan Defsos Bulak Kapal Bekasi bersama pembicara Ustaz Abu Qatadah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Abu Faris di 021-715-716-80 dan Ummu Salamah untuk akhwat di 9290-1800. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Dan pada hari yang sama juga pada jam 9 akan ada bedah buku juga dengan membahas buku Kafir Tanpa Sadar di Masjid Islamic Center Jakarta Utara dengan pembicara Ustaz Farid Uqbah insyaallah bersama Ana Murhali Barda hari Ahad tanggal 27 jam 9. Baik, rekan aktor rahimakumullah, kita bahas sedikit lagi tentang masalah haid ini. Nanti Anda silakan di 0815 11 17 107. Kami ulang, 0815 11 107 107, atau 8816363. Ustaz, yeah, ada SMS ini Ustaz. Iya, yeah. Fatimah, betulkah dia tidak pernah haid itu Ustaz? Oh, Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bisawab. Sebelum saya menjawab ini, saya minta maaf kepada pendengar sekalian untuk tidak menyoal hadis secara lengkap, karena ini kita akan satukan pembahasannya, takhrijnya, dan termasuk juga penetapan darajatul hadis. Karena hadis yang diangkat ini dipolemikkan oleh ulama, di antaranya di sini Abu Hatim Ar-Razi yastankiruhu, menyatakan hadis itu mungkar. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Nah, menyatakan bahwa Fatimah tidak pernah haid ini adalah kalau kita amatin hulunya orang-orang Syiah. Dengan demikian, Ahli Sunnati wal Jamaah menegaskan semua wanita, termasuk Hawa dan juga termasuk Fatimah, Khadijah, dan Maryam juga mengalami haid. Dengan demikian, kita belum mendapatkan satu riwayat yang sahih, yang warid, yang sanadnya bisa dipertanggungjawabkan, yang mengatakan bahwa wanita Fatimah ibnu binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah haid. Wallahu a'lam. Iya. Baik, rekan rektor rahimakumullah, silakan Anda yang ingin bertanya langsung. Ini juga ada tadi penanya ingin saya angkat karena banyak yang bertanya itu. Apakah boleh menggauli istri pada waktu haid? Saya angkat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ini ada agak sedikit ini. Jadi tentang wanita, menggauli wanita ya pada waktu haid tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan isna'u kulla syai'in illa nikah. Sebetulnya saya ingin menegaskan hadis lain, cuman tadi ingat lupa lagi karena ada telepon tadi. Baik, nanti insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu ini. Ya, itu. Insyaallah. Baik, 8816363. Oke. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Radionya tolong dikecilkan, Ibu. Oke, sebentar. Iya. Dengan siapa, di mana, Ibu? Dengan Mbak Yuli. Mbak Yuli di mana? Iya. Di Bintara. Bintara, silakan. Oke, Ustaz, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, Anda agak menyimpang dari tema ya, boleh? Iya. Ini teman Anda tanya, dia itu kan di kantornya itu temennya alisnya itu ada yang dicabut, terus ada yang dikerok gitu. Terus alis kita, ya. Alis ya. Dia ditanya bilang gini, boleh nggak ya katanya kalau di ini dikerok gitu. Terus dia bilang, oh nggak boleh kata dia gitu. Tapi teman Anna itu langsung diam pas ditanya. Dia langsung jawab nggak boleh kata dia. Terus temennya, aduh aku dicabut nih, boleh nggak kata dia gitu. Terus kata teman Anna lagi bilang gini, aduh Anna salah nih, dicabut boleh nggak ya gitu. Jadi dia bingung Ustadz, dia merasa bersalah atau berdosa, jangan jawab dia bilang enggak, tapi yang dicabut itu dia kurang paham gitu. Anna bilang, Anna juga nggak tahu, nanti Anna tanyain ke Ustadz Jenal deh, insya Allah malam Kamis gitu ya. Jadi yang mau saya tanya, hukumnya tuh apa, dicabut boleh enggak, atau cuma di apa, dibilang dibersihkan yang alis bawahnya ini loh sedikit gitu, tanpa mengurangi yang lainnya. Ibu gitu. Gimana Ibu? Kalau Ibu enggak? Saya masih Mbak. Oh Mbak ya. Enggak, kalau saya enggak. Alhamdulillah. Enggak ya, alhamdulillah. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begini Mbak ya, wanita dilarang untuk mencukur, mencabut, pokoknya apa saja yang terkait dengan alis. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu namisati wal mutanammisat. Allah Subhanahu wa taala mengutuk wanita yang nyabutin alis dan minta untuk dicabut. Entah itu dioperasi di ini, itu termasuk taghyirul khalqi, merubah ciptaan makhluk. Nah ini. Dengan demikian, jangan itu dilakukan. Dan saya ingin kejawab pertanyaan ibu tadi. Terkait dengan bercumbu dan juga yang lainnya, enggak ada masalah. Yang penting jangan di kemaluannya. Karena Rasulullah SAW menegaskan isna'u kulla syai'in illa nikah. Dan Rasulullah SAW pernah melakukan itu sama Aisyah. Dan Aisyah ketika itu agak ragu, agak mundur. Karena saya dalam keadaan haid, maka Rasulullah SAW suruh nutup semuanya. Lalu Rasulullah Aisyah masuk ke dalam satu selimut. Dengan demikian tidak di, nah, ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu man ata haidan au imra'atahu fi duburiha au ata kahinan fasaddaqahu faqad bari'a mimma ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang saya inginkan. Barang siapa yang sekarang ini mendatangi wanita sedang haid dan juga mendatangi wanita di duburnya dan mendatangi dukun, maka telah berlepas dari ajaran Muhammad. Tak boleh. Dan itu merupakan larangan, bahkan menurut hadis yang sahih. Dan ini disahihkan oleh As-Sa'ati, pengarang kitab Bulughul Amani, bahwa dendanya 1 dinar. Itu ada 1 dinar, separuh dinar. Ada yang memberikan satu tafsil, kalau berhubungannya sedang deras-derasnya darah haid, maka 1 dinar. Tapi kalau di pinggir-pinggir mau selesai 1/2 dinar. Nah, walaupun sekarang hanya dimasukkan sekitar-sekitarnya juga enggak boleh. Ya, itu semua enggak boleh. Isukullah syai' lakukan mungkin di mana aja, yang penting tidak masuk berhubungan jima' suami istri, itu aja. Ustaz, untuk menerjemahkan isna'u kulla syai'in ila nikah ini kan berbeda paham, Ustaz. Iya. Tafsirnya yang lebih arjah itu siapa, Ustaz? Wallahu alam bisawab istimta'. Itu kaitannya adalah istimta', melakukan mencari kenikmatan dari tubuh istrinya dengan cara apa saja, yang penting tidak dikemaluan itu. Jadi kalau memang kita ingin tafsir, ya, innallaha la yastahyi minal haqqi syai'a, begitu. Baik dengan apa saja, tangannya, perutnya, kakinya, pahanya, apa saja. Orang yang penting, wallahu alam bisawab, itu tidak bisa dijawab. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW tidak menjelaskan. Wallahu alam bisawab. Ayo, ini nanti. Ya, insya Allah kita akan bahas ketika kita bunikah. Kita bunikah, ya. Insya Allah. Baik, rekan Aksa, 8816363. Assalamualaikum. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Kok dengan ibu semua yang tanya ini, ya? Ustaz, saya mau nanya. Dengan siapa, Bu? Ibu Yuni di Rolumbu, ya. Ibu Yuni, silakan. Siklus haid saya 1-7 hari, ya. Menurut kebiasaan. Ya. Suatu saat saya pernah 5 hari hanya plek sedikit. Kemudian hari ke-6 saya mandi dan melaksanakan sholat. Malamnya saya sempat jima. Kemudian hari ke-7-nya di... keluar. Ibu pakai kontrasepsi KB? Iya, KB. Iya. Oh, itu. Terus, nah, pertanyaannya itu bagaimana dengan kedudukan sholat dan di masanya itu? Oke, okay. Ya, cukup? Iya, cukup. Perlu diketahui, saya sarankan ibu-ibu yang tidak cocok dengan alat kontrasepsi itu hendaknya cepat-cepat dicabut. Atau dihilangkan atau dihentikan, cari cara yang lainnya. Kalau memang itu dibutuhkan dari sisi medis. Dan juga saya sarankan jangan sampai KB karena takut tidak bisa memberi makan. Karena itu diharamkan oleh agama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu dambin a'zam, dosa yang paling besar itu apa? Rasulullah SAW katakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dan yang keduanya, wa antaqtula waladaka makhafata yat'ama ma'aka, kau membunuh anakmu takut memberi makan. Yang ketiganya, wa antuzani bi khalilati jarika, kau zina dengan istri tetanggamu. Ini dosa yang paling parah ini, ya. Nah, sekarang kasus itu dihentikan. Sekarang kita jawab, bagaimana sikap? Wallahu alam, kalau masih di dalam koridor waktu-waktu yang yang masih biasa tadi 7 hari, hendaknya harusnya tadi itu tidak melakukan jima dan juga tidak melakukan sholat. Karena masa kosong tidak ada darah, selagi itu masih masa kebiasaan. Ya wah, saya biasanya 7 hari kok, ya harusnya tidak melakukan. Karena darah haid itu keluar tidak harus ngucur terus per detik toh. Kadang setengah hari berhenti, kadang sehari berhenti, dan yang lainnya. Ya kalau memang suaminya enggak betah ya suruh nikah lagi. Itu sedekah, insyaallah sedekah jariyah. Istri menyuruh suami nikah itu. Ya. Ustaz, waktu kakak Ana hamil 2 bulan tapi masih mengeluarkan darah. Apa itu darah haid atau darah apa, Ustaz? Gimana? Ada seorang perempuan hamil 2 bulan tapi masih mengeluarkan darah. Wallah alam bisawab, kita pastikan itu adalah darah fasad. Karena kita sudah sepakat hadis Rasulullah, la tudaul hamilu hatta tahid hatta tada wala al hail hatta tahid. Itu ya, wallahu alam. Ya, 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Samsul di mana? Di Cimanggis. Cimanggis. Silakan Pak Samsul. Ini Ustaz, tadi apa tertarik dengan pernyataan Ustaz apa yang dialogkan Al-Qur'an itu ada yas alunaka ya kan? Iya. Berarti itu menandakan harus banyak bertanya ya Ustaz. Iya, betul. Di ayat lain pasal wala dikributum latalam untuk kan? Iya, betul. Yang saya pernah baca hadis ini Ustaz. Ada Allah benci kepadamu 3 perkara. Iya, betul. Kasratus soal. Kasratus soal ya kan? Nah, itu gimana Ustaz? Oh, menggabungkan ya. Ya, cukup. Waalaikumsalam. Begini Pak, bertanya merupakan satu pintu ilmu. Makanya Abdullah ibnu Abbas ketika ditanya, dari mana kau dapat ilmu ini? Dia menjawab, qalbun akul walisanun sa'un. Hati yang selalu mewadai, memahami, dan lisan selalu bertanya. Dan fas'alu ahlat dzikri adalah dalil terkuat dan yang lainnya. Nah, kok sekarang ada larangan untuk kasratus soal? Bahkan di dalam hadis Rasulullah, umat-umat dahulu itu dihancurkan oleh Allah. Kasratus soal wakhtilafihim ma'a anbiya'ihim. Banyaknya bertanya dan menyelisih para nabi. Yang dimaksud larangan bertanya adalah bertanya untuk tujuan ngeyel, untuk tujuan ngerjai, untuk tujuan debat, untuk tujuan ngetes. Ya, ada orang yang sudah tahu tapi ngetes. Itu rata-rata wartawan semua, tiga-tiganya tuh. Kalau kita lihat Rasulullah naha anil kila wal qal. Itu kila wal qal itu dilarang. Kemudian kasratis soal, sudah tahu tapi ditanyakan. Kemudian yang ketiga itu idha'atul mal, duit dibuang-buang. Sehingga jadilah wartawan yang baik. Jadi buang-buang itu kampanye kali satunya. Iya banyak. Kadang-kadang pasang iklan gede-gedean. Sampai Masya Allah lembar koran. Akhirnya dibuat bungkus kacang goreng kan gitu. Baik Ustaz, apa hukumnya membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Bagi seorang hafidhah agar tidak hilang hafalannya Ustaz. Wallahu'alam bisawab. Menurut pendapat yang sahih, wanita yang sedang haid boleh membaca, apalagi untuk menjaga hafalan. Tidak ada masalah, karena hadis-hadis yang melarang wanita membaca Al-Quran tidak ada yang sahih. Wallahu alam. 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mama Arya. Maria di mana? Di Tambun, Pak. Mama Arya ya. Iya. Silakan. Gini Pak, saya mau bertanya Pak Ustaz. Gimana hukumnya kalau sebenarnya kita biasanya 5 hari, terus udah bersih gitu, terus kita mandi, berhubungan dengan suami, terus keluar lagi gitu, nggak tahu gitu. Apa hukumnya tuh? Sudah tahu biasanya nggak? Iya, 5 hari. 5 hari, biasanya 5 hari, dan hubungannya hari keberapa? Hari kelimanya itu. Oh, kelima. Ternyata keluar. Iya, keluar. Tapi lagi. Ciri darahnya darah apa Mbak? Darah haid? Kayaknya coklat ke putih-putihan gitu. Oh, itu. Cukup? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu diketahui, kalau hanya keruh, putih itu setelah suci atau sudah lewat hari kebiasaannya ditegaskan oleh Ummu Atiyah, kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrah syai'an minal haid. Kita tidak menganggap keruh atau tadi itu kuning keputih-putihan termasuk dari haid sama sekali. Itu kalau di pinggir atau di waktu-waktu suci. Tapi kalau itu terjadi di tengah hari normal, artinya hari kebiasaan tadi, umpamanya mbak melihat darah tersebut di hari ketiga atau kedua, jelas itu termasuk haid. Ustaz, kan sudah 5 hari nih, suaminya aduh puasa terus, akhirnya terlalu semangat, itu bisa nggak keluarin darah itu Ustaz? Bisa saja mungkin karena mungkin kegesek bisa keluar, makanya kalau kenapa hubungan penularan HIV itu melalui hubungan seksual? Karena ketika hubungan itu kan mungkin saja luka lecet, dari situlah akan terjadi penularan. Oleh karena itu di sini kemungkinan saja darah itu hasil daripada gesekan itu luka. Ya, tapi kalau sudah keluar nggak ada masalah. Ya. 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ova di Cakung. Ibu Ova Cakung. Silakan. Tapi ini menyimpang ya Ustaz. Jangan nyimpang jauh-jauh. Kalau ke Cakung ibu terus. Ibu senangnya menyimpang terus nih. Ke Cikarang kan repot. Tadi saya baca hadis Ustaz. Ya betul. Apabila ambahku mencapai usia 40, dibebaskan dari 3 penyakit. Gila, kusta dan sopak gitu. Hadis rawahu siapa Bu di sisi tulisnya? Saya baca di buku hadis kutsi itu buku. Gitu. Terus rawahunya? Saya nggak lupa itu. Oh, nggak ketahuan. Ya, terus usia 50 disap seringan-ringannya, mencapai usia 60. Usia 60 dihapusin dosanya ya? Itu usia 70. Usia 60 kayaknya diinikan, disukai tobat gitu. Saya menanya itu kedudukan hadisnya gimana? Iya, oke. Okay. Cukup? Terus yang kedua, Ustaz. Waduh. juga dari hadis. Kalau nggak salah itu Ibu kayaknya ahli hadis. Enggak juga Ustaz, suka baca aja. Alhamdulillah. Seseorang yang udah beribadah 70 tahun tapi masuk neraka karena salah berwasiat gitu. Salah berwasiat? Wasiat. Ya yang maksudnya yang saya tanyakan gini, kalau saya kan suku Minang gitu Pak Ustaz. Orang Minang itu suka berwaris itu kan umumnya cenderung ke wanita gitu. Ya mungkin karena walam-walam dulu orang tua nggak begitu mengerti wasiat warisannya itu, mungkin wasiatnya yang salah tapi anak-anaknya membetulkan gitu. Karena udah mengerti. Cukup ya Bu ya. Apakah gugur dia dari kesalahan gitu Ustaz. Ya syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab Ibu Opa setelah selingan berikut ini. Radio 107 FM. Akta, jika Anda ingin bertanya melalui SMS, silakan kirim ke 0815 11 107 107, 0815 11 107 107. Ustaz, umur 40 hari itu dihilangkan penyakit sopaknya. 40 tahun umur. Iya. Gimana itu Ustaz? Ini termasuk hadis-hadis palsu. Karena bertentang inilah. Di antara karakter hadis-hadis palsu itu matanya rancu, bertentangan dengan realita, yang nabrak tembok realita yang sangat jelas. Di mana orang kalau sudah tua malah banyak penyakit. Itu. Makanya Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min an uradda ila ardalil umur. Bahkan Rasulullah berlindung dari berapa keburukan itu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal illa wal dhillati wal maskana. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuq wal shiqaq wal nifaq wal sum'ati wal riya. Allahumma inni a'udzubika minas samam wal bakam wal junun wal judam wal baras wal sayyi'il asqam. Kalau memang itu merupakan hadis yang sahih, bertentangan dengan hadis yang jelas sahihnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban sama Al-Hakim dalam Musadraknya. Dengan demikian, itu hadis palsu Bu, jangan didengerin itu. Orang udah beribadah tapi salah beri wasiat, akhirnya masuk neraka. Nah ini juga gandengan nih. Mm-hmm. Oh, wasiat salah. Itu bukan itu hadisnya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna." Itu. Siapa yang diwasiati kemudian dirubah, maka dosanya yang rubah. Dan memang Rasulullah SAW dianjurkan untuk selalu menulis wasiatnya. Tidaklah ada orang yang punya wasiat, tidaklah ditulis. Tapi kalau salah, ya dosa. Udah enggak ada sanksi yang macam-macam, apalagi umur-umur yang aneh-aneh tadi. Set, kenapa kok banyak wasiat itu konotasinya duit-duit harta? Iya, inilah kesalahan di tengah masyarakat. Padahal wasiat itu semuanya, termasuk wasiatnya Luqman sama anaknya, wasiatnya Nabi Ya'qub sama anak-anaknya, wasiat tentang tauhid, masya Allah. Ya, inilah yang salah di tengah masyarakat. Hendaknya dirubah bahwa jangan selalu dipikirkan adalah motor, rumah, nanti tanah saya sono siapa yang ambil, mau mati masih mikir begitu ya, lagi. Itu sitirkah namanya. Ya. Baik, 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Nening, Pak. Bu Nening di mana? Di Klender, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai yang hukum perempuan haid ini, Pak. Mengenai tadi kan Pak Ustaz udah nyebutin untuk baca Quran ya. Iya. Tapi selain itu ada yang mengenai menyentuh Quran, baca Quran dan tinggal di masjid, Pak Ustaz. Saya baca dari berapa buku, ada yang membolehkan seperti tadi Pak Ustaz bilang. Ada yang tidak. Saya juga ada baca mengenai fikih lima macam, tapi mereka sepakat melarang. Melarang, betul. Ya. Terus saya tanya beberapa ustazah, ada yang membolehkan, ada yang melarang gitu. Iya, iya. Sampai iya. Saya sendiri ditanya, "Ibu mazhabnya apa?" Saya bingung. Iya, mata bingung berarti ini ya. Iya. Gitu. Jadi baiknya tuh yang mana gitu. Ya, cukup ya, Bu ya. Makasih ya, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pernah saya uraikan di malam Kamis ini tentang riwayat-riwayat seputar itu semuanya. Jadi kesimpulannya seperti hadis Rasulullah SAW, "Inni la uhillu li haidin wala junubin, inni la uhillu al-masjid li ahli haidin wala junub." Saya tidak halalkan buat orang haid dan junub masjid sama sekali. Hadisnya adalah dhaifun jiddan. Kemudian la yamassul qur'ana illa tahirun, itu malaikat. Tetapi intinya begini. Wanita yang haid, nifas dan junub masuk masjid boleh. Baca Al-Qur'an boleh. Namun yang tinggal satu adalah hadis la yamassul qur'ana illa tahirun. Tidak ada yang boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Nah, dari suci ini banyak penafsiran, apakah suci di sini mukmin karena lawannya kafir adalah najis. Tapi anehnya yang menafsiri atau yang mensyarah hadis seperti ini mengatakan orang kafir enggak najis. Ini memang dilematik fikih. Maka kalau Anda katakan la yamassul qur'ana illa tahirun adalah la yamassul qur'ana illa mu'minun, berarti mukmin tidak najis boleh menyentuh Qur'an, yang tahir, yang ghairu tahir adalah kafir. Nah, makna ghairu tahir innamal musyrikuna najasun, setelah kita cek-cek dan diteliti ternyata musyrik juga enggak najis. Kafir juga enggak najis secara zahir, bahkan najis akidah, najis batin. Buktinya Rasulullah SAW memasukkan Thumamah ibnu Usal ke dalam masjid. Inilah sehingga terjadi kontroversi di antara ulama-ulama tadi. Memang betul empat bahkan lima madhab itu mengatakan dilarang. Tetapi setelah diadakan penelitian, setelah diadakan cek-recek terhadap riwayat semua itu, intinya wanita yang haid, nifas, junub boleh membaca Al-Quran. Boleh masuk masjid, namun tidak boleh menyentuh mushaf. Dalilnya, la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidak ada yang boleh menyentuh Qur'an kecuali yang suci. Dan ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil dan juga oleh Syekh Ibn Umbas dan ulama-ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, bagaimana hukumnya masturbasi? Onani ya. Perlu diketahui ada polemik yang sangat tajam di antara ulama, di antaranya Imam Abu Hanifah membolehkan, Imam Ahmad membolehkan, bahkan Ibnu Hazm super boleh. Katanya dia sama aja memasukkan kemaluan ke dalam semangka. Itu. Kalau memasukkan kemaluan dalam semangka, keluar mani, dosa enggak? Gitu. Enggak zina kan itu. Tapi ini logika yang sangat kebablasan. Dan walaupun dalam sisi tertentu dia enggak mau kias, tapi sering mengkiaskan. Dia kalau menghantam lawannya, dia mengatakan fal kiasu kulluhu batilun. Kan gitu. Tapi dia sering pakai kias dalam hal-hal untuk memenangkan pendapatnya. Dengan demikian, wallahu alam bisawab, yang rajih yang kuat adalah pendapatnya Imam Malik sama Imam Syafi'i bahwa onani adalah haram berdasarkan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Allah membolehkan kita menyalurkan kemaluan kedua, imma istri kita atau budak kita, dan tidak ada yang lainnya. Selain itu, waman yaf'al, siapa yang melakukan di belakang, maksudnya lebih dari itu, fa'ulaika humul adun, mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Berarti kalau menyalurkan kemaluan tidak ke istri, tidak juga ke budak, maka masuk ke dalam adun, melampaui batas. Ustaz, kalau ada yang menafsirkan au ma malakat aymanuhum adalah yang melekatkan tangan kanannya pada kemaluannya, gimana Ustaz? Ini jelas takwil tafsir yang masya Allah jauh dari panggang, lebih takwil batiniah itu. Karena pertama, sahabat, tabi'in dan imam-imam mufassirun tidak pernah menafsiri au ma malakat aymanukum, aymanukum di situ bukan dari yamin. Itu. Dan kebanyakan kan orang yang onani bukan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, kan gitu. Allahu a'lam. Masalah yamin masih ada sekarang, Ustaz? Al-milkul yamin sudah tidak ada, walaupun hukumnya tetap ada. Karena siapa yang menghapus perbudaan, sama ada menghapus jihad. Karena budak adalah thamratul jihad, buah daripada jihad. Walaupun memang betul budaknya dihapus, Rasulullah Islam mendorong untuk memerdekakan budak, tapi sistemnya tidak. Siapa yang menghapus sistem perbudakan seperti menghapus Islam, menghapus jihad. Karena itu samratul jihad. Wallahualam. Ya, cukup menarik ini masalah yamin ini, Ustaz, sebenarnya. Ya. Baik, Ustaz, apa hukumnya suami bersenang-senang dengan istri yang sedang head pada atas duburnya saja, tapi tidak masuk, Ustaz, dari belakang? Wallah alam bisawab, ini termasuk juga harus dihindarkan. Karena ancaman Islam itiyanud dubur itu keras. Walaupun hanya sekitar-sekitar, nanti lama-lama masuk. Iya kan gitu. Gitu ya. Itu kotor. Makanya Rasulullah SAW memberikan satu ancaman berat terhadap orang yang mendatangi istrinya dari duburnya. Bukan dari arah loh ya. Kalau, maaf, di duburnya dari lain ya. Kalau di duburnya haram, kalau dari duburnya maksudnya arahnya gak ada masalah, yang penting di kemaluannya. Dan tidak waktu haid gak ada masalah. Ya, 881-63-63. Halo, Assalamualaikum. Salam. Kata dengan Ibu Tati. Di mana, Bu? Di Jakarta Timur. Silakan, Bu Tati. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ini di luar jalur, tapi masalah tadi laki-laki ya. Saya mau nanya kalau apa hukumnya seorang duda, dia itu sudah lama tidak menikah. Nggak jelas lah maksudnya mau apa ya. Tapi dia pernah nikah gitu. Dan dia tahu agama. Apakah ada sahabat-sahabat gitu yang duda terus gitu, Pak Ustaz? Menduda ya. Ada orangnya enggak, Bu, nih? Apanya? Yang duda nih. Ada. Teman, kebetulan teman suami saya. Suruh datang sama saya dong. Kenapa tuh? Gue nikahin nanti sama akhwat-akhwat ya. Banyak. Itu dia, saya udah sering. Itu ya. Duren itu, duda keren. Udah saya sering, ayo kawin, udah saya kenalin gitu. Tapi dia enggak tahu gitu. Kasian. Ya. Oh, ibu sendiri udah punya suami ya? Udah punya suami. Kirain ibu janda. Iya, cukup ya. Oke, makasih. Ayo. memang kita tidak ingkari ada ulama-ulama yang tidak menikah, emang Bu. Mm-hmm. Di antaranya Imam Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Taimiyah. Ada di sana beberapa ulama yang tidak menikah, tapi itu bukan qudwah, bukan contoh. Tidak menikahnya mereka-mereka itu bukan contoh buat kita, karena contoh kita adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan Rasulullah SAW itu menyenangi tentang masalah perempuan. Maka Rasulullah katakan, hubbiba ilayya min umuri dunyakum athalatha, telah aku dibikin cinta urusan duniamu tiga, at-tibu wan-nisa, dan kemudian ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, ketenanganku dijadikan di dalam salat. Oleh karena itu, kalau kita lihat alasannya Imam Nawawi tidak nikah, karena Imam Ibnu Taimiyah juga karena sibuk ilmu. Apalagi Imam Nawawi mengatakan, wanita mana yang mau sama saya? Karena hidupnya makannya sekali satu hari, sibuknya taklim tiap hari, kerja enggak. Dengan demikian dia takut sendiri mendolimi istrinya. Kalau dia makan sehari sekali itu pun roti kering, tapi tetap konteksnya dia melakukan itu murni urusan pribadi dan bukan untuk umat, bukan contoh buat kita. Oleh karena itu contoh kita Nabi jangan ditiru. Apalagi ini si Duren ini enggak ada sibuk ilmu, bukan ulama, bukan mufti, nikah sibuk kerja. Assalamualaikum. Salam. Dengan? Iya. Hah? Iya. Lia di mana Lia? Di Rawalumbu. Rawalumbu, silakan. Ustaz, mau nanya. Biasanya saat kalau haid itu setelah 4 sampai 5. Ya, terputus Lia, halo. Itu keluar fek-fek gitu. Itu udah boleh bersuci apa belum? Itu setelah berlalu masa kebiasaan. Emang setiap saya haid begitu. Enggak, saya ingin tanya, Mbak biasanya haid berapa hari? Oke, saya jawab aja, insya Allah mudah-mudahan enggak kepleset. Siapa aja yang keluar plek, entah itu kekuning-kuningan, keruh, ketika keruh keluarnya itu di masa-masa kebiasaannya, masih di tengah-tengah masa haidnya, maka itu dihitung haid. Tetapi kalau di luar haid atau di akhir sudah selesai, maka kembali kepada pernyataan Ummu Atiyah, tidak dianggap haid. Itu ya, wallahu'alam. Ya, Ustaz, apa benar darah istihado yang keluar itu karena dihentakkan oleh setan, Ustaz? Iya, memang Rasulullah mengatakan raqdatun min raqadati syaitan, maksudnya gangguan. Maka Rasulullah mengatakan dalika irqun, itu adalah irq, maksudnya di sana ada selaput darah atau mungkin kita katakan adalah saraf-saraf yang terganggu. Mungkin saja sakitnya itu diganggu oleh syaitan atau virus atau apa saja intinya itu, kemudian menimbulkan pendarahan. Makanya pendarahan itu ada dua, pendarahan gangguan sihir jin, kemarin sudah kita jelaskan, pendarahan alami karena terjadi rusak di sel-selnya itu. Ayo, 8816963. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Yogi. Dodi. Yogi. Di mana, Mas? Di Jatiasih. Oh, silakan, Mas. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, apa hikmahnya, apa hanya menurunkan haid kepada wanita, kok laki-laki enggak? Nanti mau haid? Ya, enggak lah. Terus kedua, kenapa perempuan yang sedang haid emosinya tinggi, tinggi gitu. Cukup. Ya, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaisa dzakaru kal unsa, laki tidak seperti perempuan. Hikmahnya antum tahu, tadi sudah saya jelaskan bahwa wanita itu diberikan oleh Allah bisa menghamil, mengandung, menyusui anak. Dan dari situlah bekal-bekal untuk memberikan makan si janin. Dengan demikian, hikmah yang telah dijelaskan oleh ulama adalah bahwa haid itu sebagai awalnya itu hormon yang disiapkan oleh Allah dalam tubuh wanita untuk disiapkan menjadi makanan janin. Kalau sudah keluar berubah menjadi susu, kalau tidak nyusuin, tidak hamil, maka berubah menjadi haid. Ini hikmah yang sudah dibongkar oleh ulama. Adapun yang lainnya, Wallahu alam salam, ini kita tidak tahu kecuali yang telah dijelaskan oleh para ulama. Adapun emosional itu sangat wajar sekali, karena itu kan terjadi proses mau diturunkan. Perlu diketahui, menurut ahli kandungan yang telah saya mintai penjelasan, bahwa indung telur atau sel telur wanita itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu setiap keluar produksi, makanya sampai 80 pun kadang-kadang masih ngejreng laki-laki. Tapi wanita itu dipaket sejak kecil, sejak lahir itu sudah dikantong, disiapin. Nah, setiap mau pembuahan dikeluarin itu kalau perempuan. Nah, dari situlah mungkin terjadi emosi dan yang lainnya, karena terjadi perubahan-perubahan pada tubuhnya. Jadi kontak-kontak tadi itu, saraf-saraf, ya, turunnya darah-darah tersebut ke dinding-dinding rahim. Makanya pada saat itu tidak boleh digauli, karena dinding rahim itu ketika itu sedang kotor. Makanya kalau digauli jadi anak itu rentan, kalau enggak cacat atau bosong enggak jadi. Nah, dari situlah emosional terjadi. Wallahualam. Ustaz, dari zaman Rasulullah itu enggak ada rebonding, Ustaz. Apa itu? Rebonding itu ngelurusin rambut. Gitu. Dilakukan apa enggak, Ustaz? Rebonding terus. Iya. Keriting. Iya. Sama, itu semuanya juga masuk ke dalam larangan merubah ciptaan. Karena itu setan termasuk guna wala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan digoda untuk merubah ciptaan Allah. Dengan demikian wanita sampai ngikir gigi untuk berhias juga enggak boleh. Ngilangin andeng-andeng juga enggak boleh, alis enggak boleh. Tadi termasuk ngelurusin rambut, biarkan. Itu sudah didesain. Wajah siapa yang sudah dibikin keriting oleh Allah, dibikin lurus malah tembem. Begitu juga yang biasanya lurus, dikeritingin malah jelek. Itu sudah desain lah. Seperti contoh aja, alis itu kan masya Allah didesain oleh Allah secara alami, dicocokkan dengan wajah. Lah kadang-kadang wajahnya itu gak cocok, pengen alis Madonna ya. Ada yang pengen alis Madonna, akhirnya gak jadi Madonna, jadi madul-madul. Kan gitu, repot ya. Ustaz, jika seorang head tidak boleh memegang mushaf, bolehkah dia membaca Al-Quran melalui CD, Ustaz? Saya katakan, selain dengan cara memegang boleh, lewat hafalan, lewat kita membaca di layar, atau dengar di CD, kaset, silakan. Yang penting tidak memegang. Nah, kalau ada orang yang bertanya, apakah ada di zaman Rasulullah SAW Quran, kok sekarang dilarang megang? Padahal enggak ada. Siapa bilang Rasul sudah mengatakan dilarang membawa mushaf ke daerah muslim, daerah kafir. Menunjukkan ada mushaf, kemungkinan ada mushaf. Allah a'lam. 8816363. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Dengan siapa ini Pak? Waalaikumsalam. Dari Pak Arif Tambun. Silakan. Ini Ustaz mau tanya masalah ada hadis dari Jaiz yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa menciptakan tradisi yang baik menurut ajaran Islam. Iya Pak. Maka ia pasti tidak cukup. Iya, insya Allah. Baik. Yang ditanyakan Pak? Maksudnya itu hadis menciptakan tradisi itu bid'ah yang hasanah atau yang bagaimana? Oh gitu ya Pak ya. Cukup ya Pak ya. Waalaikumsalam. Emang betul itu hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, man sanna sunnatan hasanatan falau ajra wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayiatan falau wizra wa wizru man amila biha. Intinya gini Pak, man sanna itu bukan membuat, tetapi man sanna ay man ahya, menghidupkan sunnah yang baik. Tetapi sebaliknya, siapa yang menghidupkan tradisi yang jelek, ia menghidupkan ajaran yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa yang orang yang niruknya. Dengan demikian, siapa yang menerjemahkan man sanna bi makna man sona'a, siapa yang membuat sunnah, maka dia pasti akan menjadikan hadis ini sebagai dalil membuat bid'ah dalam agama. Dan ini tidak pernah dipahami oleh sahabat, tabi'in, imam-imam kita, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dengan demikian man ahya di situ adalah man man sana ibn man ahya. Man ahya. Yeah. Menghidupi. Menghidupkan. Yeah. Ya. Di sana ada hadis hadis dhaif yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Walaupun dikuatkan ada hadis Rasulullah, man ahya sunnati hina umitat. Nah, ini yang sahih. Jadi siapa yang menghidupkan sunnahku ketika dimatikan oleh umat lain maksudnya, maka dapat pahala sepadanya. Dengan demikian man sanna bimakna man ahya. Wallahu a'lam. Iya. Baik, kembali 8816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Mas. Iya. Siapa ini? Siapa ini? Saya Arif di Bandar Kebang. Oh iya. Silakan Mas Arif. Iya, saya mau tanya Ustaz. Kalau tadi kan masalahnya ada yang rambut keriting gitu, mengubah ya. Yeah. Kalau ini Ustaz, rambut beruban, terus di... Cet. Di cet gitu. Mau cet apa ini? Ya, cet apa boleh gitu. Gitu apa ya? Ditemin, apa dimerahin, apa gimana itu apa boleh. Yeah. Itu aja Ustaz ya. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu diketahui uban memiliki nilai di hadapan Allah Mas. Rasul, makanya Rasul katakan, La tantifu syaib. Jangan kau cabuti uban kamu. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil islam illa ja'alallahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang ubanan karena mikir Islam, Allah jadikan itu cahaya nanti dari kiamat. Kecuali ubanan mikir utang, itu enggak ada hadisnya. Innamal amalu binniyat juga ada ya. Nah, kalau sekarang ini sudah memutih, boleh enggak dicet? Boleh. Rasulullah SAW katakan, ghayyiru asyib bisaw, ghayyiru asyib wajtanibus sawad. Rubahlah itu ubanan dan hindari warna hitam. Yang penting dengan warna apa aja, enggak hitam boleh. Silahkan. Apa namanya, merah boleh Ustaz? Iya, tapi juga jangan sampai berlapis, nanti ganggu mandi kita. Karena warna ada yang berlapis, artinya ada lapisan cat itu yang ganggu tembusnya air. Ada yang warna biasa, pakai warna biasa aja. Iya. Baik Ustaz, waktu kita sudah terbatas ini Ustaz. Betul. Di penghujung acara. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan terakhir Ustaz? Iya, insya Allah. Saya ingin sampaikan kepada pendengar sekalian atas perhatian dan juga konsennya mendengarkan kaji ini. Intinya, wanita yang haid harus memahami bahwa haid itu bukan semata-mata adalah kejadian yang dimiliki wanita yang tidak ada kaitannya agama, bahkan memiliki 20 kaitan hukum Islam. Maka semua harus mempelajari dengan baik, meneliti dengan baik dan membuka-buka kitab, mendengarkan ceramah dan fatwa ustaz agar mendapatkan kejelasan dan jawaban. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu a'lam. Ya, baik rekan aktor rahimakumullah, hingga di sini dahulu perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam malam yang sama, yaitu Rabu malam, dalam kitab Bulughul Maram, mengkaji kitab Bulughul Maram. Murhali Barda dan juga Ustaz Zainal Abidin serta rekan Bayu Samudra pamit undur diri. Lailakai makadim insyaAllah. Subhanaka wa bihamdika. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.